إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله kebahagiaan, kemuliaan dan keberuntungan bagi seorang muslim yang ketika hidupnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah penyesalan, kerugian, kebinasaan bagi seorang manusia yang hidup di dunia ini dia tidak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal bangsa, ras dan yang sejenisnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana menjalani perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ini adalah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaklah kita di dalam mengarungi hidup ini berjuang bersungguh-sungguh memohon taufik dari Allah dan hidayahnya untuk kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menuai kerugian yang tiada tara kelak di hari kiamat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di antara hikmah dan tujuannya adalah agar kita betul-betul beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara tauhid ini merupakan perkara yang prinsip diutusnya oleh Allah para nabi dan rasul. Mereka pertama kali berdakwah di atas tauhid ini, mengesakan Allah dalam seluruh peribadatan, ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa taala dalam kita beribadah dan beramal apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Oleh karena itu, maka sungguh suatu penistaan dan kerugian dunia akhirat bagi mereka yang meninggalkan iman kepada Allah, tauhid kepada Allah dan amalan saleh. Suatu ayat yang wajib kita renungkan dari satu surat, dari surat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Surat ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, laula anzalallahu 'ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, dalil, kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, niscaya cukup untuk umat manusia ini mengantarkan kepada surga Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah berfirman dan bersumpah, wal asri, demi masa, sumpah Allah kepada makhluknya, yaitu Al-Asr, masa, adalah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu dilarang dilakukan oleh hambanya, oleh kita semua, bersumpah atas nama selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah Allah di sini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini, betapa sangat urgennya perkara ini, sehingga Allah bersumpah, wal-asri, demi masa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan al-asr huwa dhuhr, yaitu masa malam hari yang berputar di dunia ini, itulah al-asr, di mana manusia tempat bertanam, tempat beramal, tempat mengundi nasib di dunia ini. Waktu yang Allah berikan sangat terbatas. Umur manusia terbatas. Tidak sebagaimana telah di akhirat, kekal selama-lamanya. Dan pasti kita ini akan mati. Pasti kita ini akan mati. Kita menunggu antrian, entah kapan dan di mana, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kita bagian dari hamba Allah, ciptaan Allah yang bernyawa, dan kita pun pasti akan mati. Maka dunia inilah tempat bertanam, tempat kita mengundi nasib. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, buahnya kelak di akhirat. Apa yang kita ucapkan dan kita yakini di dunia ini, maka di akhirat kelak itu buahnya. Kalau kita menanam kebaikan, tentu kebaikan yang akan dipanen. Ketika kejelekan, na'udzubillah, jangan menyesali kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri, demi masa, innal insana lafil khusrin, sungguh manusia ini dalam keadaan merugi. Perlu diketahui, dalam ayat ini para ulama ahli lughah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, bahwa al-insan, alif lam yang ada pada kalimat insan itu, kata beliau, lil istighraq, menunjukkan seluruh manusia. Allah nyatakan seluruh manusia rugi. Seluruh manusia itu rugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dari bangsa manapun, suku manapun, negara manapun, semua rugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini. Innal insana lafi khusrin. Sebagai mufassirin menafsirkan, termasuk Ibnu Abbas dan yang lainnya, siapa mereka yang merugi? Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Namun di ayat berikutnya menyatakan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang tidak rugi adalah mereka, orang-orang yang beriman. Mereka yang beramal saleh. Mereka yang saling mengingatkan, menasihati dalam urusan kebaikan, kebenaran, dan urusan sabar dalam menjalani hidup ini sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Empat perkara inilah yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merasakan rugi dunia dan akhiratnya adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sejati, iman yang sebenar-benarnya, iman yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lawannya kufur, itulah yang benar-benar mereka tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul menyatakan beriman, dibuktikan pernyataan ini dengan lisan dan kalbunya dan amalan anggota tubuhnya. Tidaklah dia berkeyakinan melainkan keyakinan yang diridhoi oleh Allah dan terbimbing oleh Rasulullah SAW, dan tidaklah dia berucap melainkan ucapan terbimbing oleh Allah, bersumber dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW, dan tidak pula dia berucap kecuali ucapan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini praktek iman yang benar, bukan sekedar pengakuan. Kalau pengakuan, banyak orang-orang mampu beriman kepada Allah, namun itu bukan inti dan nilai yang telah akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu Wataala, tetapi amalan, bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi penilaian yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beramal soleh, mereka beriman kepada Allah kemudian dilanjutkan dengan amalan soleh, dikatakan amalan soleh. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, adalah ia amalan yang ikhlas, murni hanya untuk Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita kejar dalam hidup kita. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus kita tuntut. Bagaimana supaya amalan kita itu termasuk amalan yang soleh setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ilmulah Al-Qur'an, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat mengamalkan dan mengimani, sehingga kita mencontoh mereka dalam beriman dan beramal soleh. Mencontoh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka diridhoi oleh Allah, mereka murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka paling faham tentang Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, beramal soleh itu dikatakan soleh mesti memiliki dua persyaratan: ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu bahwa itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat kita, wudu kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, dan segala ibadah, zikir kita, bagaimana kita tahu bahwa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib belajar, wajib menuntut ilmu syar'i. Tidak ada udzur bagi kaum muslimin untuk banyak alasan tidak menuntut ilmu syar'i, karena hukumnya fardhu ain. Demikian Rasul tegas dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu syar'i hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin, laki maupun wanita. Dari situlah kita mengenal dan tahu, ternyata begini Rasulullah membimbing wudu kita, ternyata Rasulullah begini membimbing sholat kita, puasa kita, haji kita, dan seluruh ibadah kita. Yang apabila ibadah kita, amal kita tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, Allah tidak akan terima. Betapa besar nilainya. Ikhlas karena Allah, namun tidak benar, Allah tidak terima. Benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, namun tidak ikhlas, Allah tidak terima. Demikian Allah tegas dalam Al-Quran, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ini, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas hanya untuk Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, tidak benar sesuai dengan tuntunan Rasul, Allah enggak terima. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam riwayat Muslim, Rasul menyatakan, man amila amaran laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak terbimbing dari kami, kata Rasulullah, yang tidak mencontoh kami, tidak ada perintah dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Jadi wajib mencontoh dan mensuri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ikhlas. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala juga demikian mutlak. Itu syarat diterimanya ibadah seorang muslim. Lain asyrafta la yahbitanna amaluka, kata Allah. Kalau kalian menyekutukan Allah, tidak ikhlas kalian beribadah, niscaya amalanmu terhapus semuanya. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawwa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya. Seseorang akan memperoleh sesuai dengan niatnya dia. Ketika niatnya diikhlas karena Allah, dia dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul memberikan contoh, barang siapa yang hijrahnya, hijrah dari Mekah ke Madinah, betul-betul ikhlas tunduk kepada Allah, mengikuti perintah Allah, hanya untuk Allah dia hijrahnya, dan ingin mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu agama kepada Rasulullah, maka hijrahnya dia dapat. Dia dapat dari Allah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang hijrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Mekah ke Madinah, hijrah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, untuk bekerja, untuk mendapatkan dunia, atau wanita ingin yang dia ingin nikahi, dapat itu. Dapat dunia dan dapat wanita, tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa niat ikhlas karena Allah mutlak harus ada dalam ibadah kita, di samping benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikecualikan oleh Allah, yang tidak pernah merugi mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, mereka yang saling mengingatkan dengan al-haq, saling menasihati dengan al-haq, karena agama ini dibangun di atas nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimatil muslimina wa amatihim. Agama ini, kata Rasulullah, nasihat. Rasul ditanya, nasihat milik siapa ya Rasulullah? Nasihat milik Allah. Maksudnya adalah ikhlas mentauhidkan Allah kalian ketika beribadah kepada Allah. Nasihat milik kita Allah. Hendaklah segala cermin, segala perbuatan kita, akidah kita, perkataan kita tercerminkan dalam Al-Quran. Al-Quran dibaca, diiman, diyakini, diamalkan kandungannya. Ini nasihat milik kita Allah. Nasihat milik Rasulullah adalah hendaklah tindak tanduk kita, amal kita terbimbing dari sunnah Rasulullah SAW. Dan wajib kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Nasihat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihat milik pemimpin kaum muslimin adalah mereka diberi nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang hikmah jika ada kesalahan, bukan dengan cara demonstrasi atau yang sejenisnya yang mengandung unsur provokator dan perpecahan, kerusakan, anarkis, bukan jalannya ahlu sunnah yang demikian. Dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum, menasihati kaum muslimin secara umum. Ibnu Abbas menyebutkan, wa tawasaw bil haq, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, al haq adalah at-tauhid. Demikian juga Dhuha, al haq at-tauhid. Demikian pula Qatadah menyatakan bahwa al haq di sini adalah Al-Quran. Intinya nasihat dengan al-haq, nasihat dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi al-kitab wa sunnah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang muslim mempraktikkan saling menasehati di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas bimbingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia saling mencintai karena Allah. Karena sungguh seorang muslim yang menginginkan kebaikan saudaranya, dia tidak rela kalau saudaranya tidak melakukan amalan yang benar. Dia betulkan, dia bimbing, dia nasihati, dia arahkan. Ya akhi, wahai saudaraku, apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, demikian amalan ibadah, demikian wudunya, demikian puasanya, sholatnya, sodokohnya, zakatnya, hajinya seperti ini. Maka hendaklah Anda melakukan demikian agar diterima oleh Allah. Itu bukti nasihat, bukti cinta kepada saudara kita. Demikian pula ketika melihat saudara kita melanggar, terjerumus lembah maksiat, lembah pelanggaran syariat, diluruskan. Ya akhi, wahai saudaraku, Anda telah berbuat demikian, ini melanggar ayat ini, melanggar sunnah ini, akibatnya dapat azab dari Allah, siksa dari Allah, dosa. Hendaklah kita tinggalkan. Bukti kita cinta kepada saudara kita demikian, terjalinlah ukhuwah, persaudaraan yang kokoh ketika itu dipraktikkan. Bukan dengan emosional, bukan dengan kesombongan menolak al-haq kebenaran, bukan. Murni kita ini saling menerima dan saling mencari mana yang benar, itu yang kita kerjakan. Sehingga kehidupan ini betul-betul islami, betul-betul selaras sesuai dengan apa yang Allah inginkan, betul-betul tenang. Kenapa? Masing-masing saling memahami dan paham bahwa ini yang hak yang harus kita pertahankan, ini yang batil, yang keliru, yang harus kita tinggalkan. Ini yang sunnah yang harus kita perjuangkan, pertahankan. Ini yang bukan sunnah yang harus kita tinggalkan dengan baik. Oleh karena itu, maka yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang saling menasihati dengan kesabaran. Sabar. Ketika seorang muslim sabar, taat kepada Allah, menjalani taat kepada Allah, dia sabar istiqomah. Demikian pula sabar untuk menjauh maksiat kepada Allah. Tatkala kemaksiatan menganggah di depan kita, kita sabar untuk menjauh, meninggalkan, pergi darinya. Ketika ketaatan sudah kita rasakan, kita dapati ilmu yang benar, kita jalani ketaatan kepada Allah, kita sabar di atasnya. Demikian pula ketika tertiba musibah, apakah itu kematian ataupun kematian dari saudara kita, ayah kita, orang tua kita, dan kerabat kita, ataupun rezeki yang Allah takar, dia sabar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menerima takdir itu. Maka yang demikian kata Allah dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah balas pahala mereka tanpa perhitungan ketika mereka sabar taat kepada Allah, sabar menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah atau rezeki yang ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah sekehendak Allah tanpa batas. Apa kehendak Allah? Bisa lebih daripada 700 kali lipat. Sementara Rasul menyatakan bahwa amalan seorang muslim itu ketika diterima oleh Allah dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Sabar itu tanpa ada yang membatasi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua berupaya hidup di dunia ini tentu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sadar bahwa kita pasti akan mati. Dan kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak mengingat kematian. Karena itu akan mengingatkan kita untuk akhirat kita. Dengan mengingat kematian dan mengingat akhirat kita, kita sadar bahwa kita ini banyak salah. Kita sadar bahwa kita ini banyak khilaf. Kita sadar bahwa kita ini banyak kekurangan. Yang dengan itu kita bertobat kepada Allah dan menuntut agar kita semakin baik. sehingga dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan terbesar seorang muslim, menjadi husnul khotimah. Akhir ujung hidupnya adalah baik, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia akan menuju kepada alam yang kekal. Kesenangan dunia, kata Allah, kesenangan yang menipu. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu, fata morgana, sementara. Namun akhirat adalah kekal. Sehingga ujian yang di dunia ini hendaklah kita terima dan kita jalani dengan penuh ikhlas kepada Allah dan penuh sabar, agar supaya Allah betul-betul menggolongkan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk selalu istiqomah di atas taat kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimatikan kita dalam keadaan kondisi husnul khotimah, dan Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita dan seluruh keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.